jatuh cinta dari hati. Aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang teman seumur hidupku, terimalah pengakuanku, percaya.